بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى akan kita lanjutkan kembali درس kita روضة الأنوار في سيرة النبي المختار sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di mana pada pembahasan yang lalu, yang terakhir kita kaji daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu tentang kosongnya wahyu atau berhentinya wahyu, kemudian kembalinya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana turunnya kembali wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dengan diturunkannya apa ya Hisham? Ayat apa? Jangan lihat kitabnya. Al-Muddatsir. 6. Berapa ayat? Semuanya lengkap dari awal hingga akhir? Tidak. 6 ya Aden. Berapa ayat ya Aden? Ya Ahmad. 5 ayat. Bagaimana ayatnya? Baik, ahsan. Maka pada lima ayat ini, dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Yang mana padanya terdapat dua macam tugas kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tugas yang pertama apa itu? Naam. Hendaknya memberikan peringatan, ya, menyampaikan dan peringatan kepada manusia. Naam. Seperti pada firman-Nya kum fa'anzir. Baik. Adapun tugas yang kedua. Naam ya Bahasah, tugas yang kedua apa itu? Naam. Melaksanakan, menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melazimkan, mengharuskan pada diri beliau sendiri, ya, barakallahu fikum, di mana tujuannya agar apa? Agar tetap terus-menerus menjaga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu beliau akan menjadi uswah, ya, contoh teladan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu pada beberapa yang berikutnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita baca pada perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-qiyamu bid-da'wah. Melaksanakan dakwah. Naam. Melaksanakan dakwah. Permulaan melaksanakan dakwah kepada manusia. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala athari nuzul hadhihi al-ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melaksanakan, ya, atas dampak ataupun juga pengaruh daripada turunnya beberapa ayat ini. Bidda'wati ila Allah azza wa jalla, dengan berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Naam. Jadi setelah turunnya beberapa tersebut, maka Rasulullah s.a.w. mulai melaksanakan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bentuk konsekuensi daripada turunnya beberapa ayat tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau berdakwah? Wahaitsu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum illa ibadatul asnami wal ausani. Ya, faktor yang kedua beliau berdakwah kepada manusia tatkala kaumnya ya, di mana mereka keadaannya jufah, yaitu orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, ya. Na'am barakallahu fikum, dalam sisi kemanusiaannya dan yang lain-lain ya. Ladina lahum, tidak ada ad-din pada mereka, tidak ada agama yang benar. Illa ibadatul asnam, kecuali hanya sekedar menyembah ke patung-patung wal ausan dan berhala-berhala. Nah, itu yang ada pada mereka, ya. Barakallahu fikum, tidak memiliki tatanan kehidupan yang baik, ya. Kerasan yang ada pada mereka dan menyembah kepada patung dan berhala. Apa perbedaan antara al-asnam dan al-awthan? Al-Haris? Berbentuk apa? Makhluk, nan. Awthan? Secara umum. Baik. Al-asnam ini adalah berhala, patung yang dipahat, yang diukir, yang berbentuk manusia atau makhluk. Ya. Nah. Adapun al-awthan lebih umum, ya. Nah, meliputi patung, makhluk hidup tadi, ataupun juga yang lain-lainnya, ya, seperti bebatuan, pepohonan, ya, kayu, benda-benda yang dikeramatkan, ya. Nah, lebih umum. Baik. Wala hujjata lahum illa annahum alafu aba'ahum ala dzalika, dan tidak ada hujjah bagi mereka, ya, tidak ada ilmunya, tidak ada bimbingannya, kecuali mereka ini hanyalah mendapatkan, ya, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu berada di atas agama yang demikian, ya. Nah, mengikuti peninggalan nenek moyang mereka, ya, dan inilah keadaan kaum jahiliyah, ya. Barakallahu fikum. Dan juga wala akhlaq lahum, dan mereka tidak punya akhlak, ya, dalam keadaan tidak punya akhlak. Illa al-akhdha bil-izzati wal-anafa, kecuali hanya sekedar mengambil kemuliaan, yaitu apa namanya, kebanggaan sebagai orang mulia, ya, merasa diri sebagai orang mulia, wal-anafa, dan kesombongan, ya, berbangga diri dengan nasab, dengan keturunannya, ya, wal-anafa, dan juga kesombongan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang ada pada mereka, cuma bangga diri saja, ya. Itu yang diandalkan, enggak ada ilmunya, enggak ada akhlaknya. Ya. Mengandalkan kesombongan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sungguh sifat-sifat ini subhanallah amat sangat banyak, ya, di tengah-tengah umat Islam, ya. Ikut-ikutan, ya, dengan apa yang dikerjakan nenek moyang, bapak-bapak mereka, ya. Barakallahu fikum, demikian pula tidak punya budi pekerti, akhlak yang baik, kecuali sekedar bangga diri dengan keturunan, merasa mulia, ya, merasa sebagai orang terhormat, dengan kesombongan, keangkuhan, ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Tayyib, wala sabila lahum fi halil masyakili illa saifa. Ya. Tidak ada cara bagi mereka, tidak ada jalan keluar, ya, untuk melepaskan ataupun juga keluar dari berbagai macam problem, ya, kecuali dengan pedang, ya. Nah, tidak memiliki cara, ya, untuk mencari jalan keluar kecuali dengan pedang, ya, ini dengan peperangan, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka Islam datang yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, ya. Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam, ya. Islam itu identik dengan kekerasan, dengan pedang-pedang, perang-perang, tidak demikian. Barakallahu fikum. Banyak perkara-perkara yang diselesaikan dengan ilmu, dengan hikmah. Masyaallah. Nah, tidak selalu dengan pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Amat sangat banyak, ya. Faqad ikhtarallahu lahu an yakuma bidda'wati sirra. Nah, ini. Barakallahu fikum. Demikianlah fenomena yang ada pada kaum tersebut sehingga beliau mulai menjalankan dakwahnya. Alaihi salatu wasalam. Maka Allah memilih beliau, ya, untuk mengerjakan dakwah dengan cara apa? Sirron, dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Ini awal pertama kali beliau berdakwah kepada manusia ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. 6. Wala yuwajihu biha illa man ya'rifuhu bil khairi wa hubbil haqq wa hubbil haqqi. Wala yuwajihu biha, dan tidaklah mengarahkan kepada dakwah ini, ya, tidak mengajak manusia kepada dakwah tersebut kecuali kepada orang yang diketahui kebaikannya dan cinta kepada al-haq, cinta kepada kebenaran. Nah, ini yang pertama kali yang beliau pilih, ya. Kriteria manusia, sifat-sifat manusia yang beliau dekati terlebih dahulu, beliau arahkan kepada dakwah ini, beliau ajak kepada dakwah ini, ya. Siapa itu? Orang yang memiliki watak sifat memang sudah apa namanya dikenal dengan kebaikannya, ya. Barakallahu fikum, dan cinta kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena memang apa? Lebih mudah, ya. Secara ukuran kemanusiaan, tentunya yang seperti ini lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab, daripada orang yang sudah enggak peduli dengan kebaikan, dengan kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka demikianlah yang beliau dekati tapi dahulu orang yang sudah dikenal dengan apa? Dengan kebaikannya, cinta kepada kebenaran. Nah, dan kemudian juga yang beliau dekati adalah wayasiqu bihi, dan siqah kepadanya, percaya kepadanya, ya, kepada orang yang didekati tersebut. Wayatma'innu ilaihi, dan tenang dengannya, ya, untuk menyampaikan dakwah ini, ya. Nah, bisa tenang dengan orang yang demikian ini keadaannya, sehingga yang beliau dahulukan adalah wanyaqdu ma ahlahu wa ashiratahu, dan beliau mendahulukan keluarganya, ya, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, wa ashiratahu, dan keluarganya, ya, karib kerabatnya, wa asdiqahu, dan juga teman-temannya, ya, wanudama'ahu, dan juga kawan-kawan dekatnya, ya. Nah, teman duduknya, teman bermajlis beliau alaihi salatu wasalam, ala ghairihim, daripada yang lainnya, ya, daripada yang lainnya. Walhasil, ini yang didekati terlebih dahulu adalah orang-orang dekat beliau alaihi salatu wasalam. Nah, awal pertama kali dalam melaksanakan dakwahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini juga nanti insyaallah akan kita pelajari, akan kita bahas dalam kitab tauhid, ya. Di mana dakwah tauhid yang diperintahkan dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya Perjalanan yang berikutnya daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai bentuk sejarah perjalanan Islam ini, yaitu ar-ru'iul awwal, generasi yang pertama yang masuk Islam, ya. Generasi yang pertama masuk Islam. Falamma bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watahu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya. Ya, memulai dakwahnya, badara ilal iman bihi adadun. Ya. Badara ilal iman bihi adadun. Ya. Bersegera beriman padanya adadun, sejumlah manusia, sekelompok manusia. Ya. Nah, Masya Allah, segera menyambut dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam beberapa orang. Ya. Nah, daripada orang-orang dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman kataballahu lahu sabqa ila as-sa'adati wal khairi. Daripada orang-orang yang telah Allah catat untuknya, yaitu untuk mendahului kepada kebahagiaan dan kebaikan, ya. Barakallahu'alaikum. Siapa orang-orang yang ada tadi itu, beberapa orang tadi itu, yaitu orang yang Allah tetapkan, ya, menjadi orang-orang yang pertama-pertama, yang awal-awal masuk Islam, ya, yang bersegera untuk menuju kebahagiaan dan juga kebaikan. Nah, memang sudah Allah tetapkan, barakallahu fikum. Nah, dan kemudian bertambahlah generasi daripada manusia ini sehingga mereka menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, barakallahu fikum, yang berjuang, yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dari para sahabatnya, yang mereka ini merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang Allah tetapkan sebagai manusia-manusia yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka yang pertama daripada ar-ra'il tersebut, generasi itu yang pertama adalah wa kanat awwalahum 'ala al-itlaqi ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Naam, binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka yang pertama, wa kanat awwalahum, maka yang pertama kali daripada manusia itu alal itlaqi, secara mutlak, ya, yaitu ummul mu'minin, ya, ibunda kaum mu'minin Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ini yang pertama kali, secara mutlak yang pertama kali masuk Islam, ya. Nah, dan secara khusus dari kalangan wanitanya, ya, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, istri beliau yang kemudian ini menjadi istri yang apa namanya, yang paling beliau cintai, sehingga ibunda Aisyah banyak cemburu kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha ini, barakallahu fikum, dikarenakan Rasul sering menceritakan, sering menyebutkan kebaikannya Khadijah ini ketika apa, beliau sudah meninggal dunia dan ketika sudah berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat qad alimatil basharat bisharat, yang mana sebelumnya beliau ini telah mengetahui adanya kabar gembira ini, ya. Nah, tanda-tanda kabar gembira tersebut sudah mengetahui dari awal, ya. Barakallahu fikum. Ya, ini apa namanya, kan, faktor-faktor sebab, ya, kenapa ibunda Khadijah ini kemudian mau beriman? Ini beberapa perkara ini, ya. Ya, sudah kita baca kemarin atau pada pertemuan yang lalu perjalanan beliau, ya. Sehingga sampai Khadijah ini tertarik dengan apa? Kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam muamalahnya, kan begitu, sehingga dijadikan sebagai orang yang berdagang, didanai, diberi modal oleh Khadijah dan seterusnya, ya. Naam. Dan kemudian juga yang berikutnya, wa sami'at 'anil irhasat, ya. Juga di antara faktornya wasami'at, dan beliau ini Ibunda Khadijah ini mendengarkan anil irhasat, tentang irhasat ini ikhwan, istilah perkara yang keluar daripada kebiasaan manusia, ya. Nah, kebiasaan yang keluar daripada kebiasaannya manusia. Nah, amrun khariqun lil 'adah. Amrun khariqun au zuhuru zuhuru amrin khariqin lil 'adah. Ya, nampak. Ya. Yes. Yang keluar daripada kebiasaan manusia. Nah, di para ulama mengistilahkan dengan ini irhasat, ada perkara-perkara yang keluar daripada kebiasaan manusia itu setelah beliau jadi nabi, itu sering disebut dengan apa? Mukjizat, ya, atau ayat min ayatillah dan seterusnya seperti itu. Adapun sebelum jadi nabi ini berbagai macam perkara yang aneh, ya, yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di luar kebiasaan manusia. Nah ini. Nah, yang ini menunjukkan atas diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat jadi nabi tersebut, ya. Yang ini menjadi apa? Mukaddimah daripada kenabian beliau yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Seperti apa, ikhwan? Ya. Barakallahu fikum. Awal pertama kali lahirnya beliau alaihi salatu wassalam sudah kita baca, ya. Naam. Kemudian berikutnya masa-masa pertumbuhan beliau ketika masa kanak-kanak, ya. Berbagai macam barokah yang muncul dari beliau alaihi salatu wassalam, ya, yang ini dirasakan oleh Halimah Sa'diyah pada waktu itu, ya, kita baca, ya. Bagaimana beliau ini mendapatkan barokah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudahan rizki pada Halimah pada waktu itu, ya. Na'am barakallahu fikum. Demikian pula seperti dibelahnya dada beliau alaihi salatu wassalam, ya. Nah, dan perjalanan beliau ketika safar ke Syam yang kemudian mendapat keuntungan yang sangat besar dalam perdagangannya, ya, dan yang lain-lainnya, ya, yang sudah kita baca berbagai macam keajaiban sebelum beliau jadi nabi. Ini sebagai petunjuk bagi Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai apa? Akan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Yang jadi penyebab berimannya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ini namanya irhasat, ya. Dan kemudian wa absarat malamihan nubuwah, dan kemudian juga beliau melihat akan tanda-tanda kenabian, permulaan kenabian tersebut, ya. Nah, setelah, ya, berumah tangga, kumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah kita ketahui bersama bagaimana awal-awal kejadian yang aneh, ya, yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa, tanda-tanda kenabian beliau. Dan juga wasyahadat tabasyirar risalah, dan juga beliau ini menyaksikan akan kabar gembira kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat kejadian tersebut langsung, ya. Wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyun nabiyyu hadhihi al-ummah. Dan merasa sudah, beliau ini merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabinya umat ini, ya. Nah. Tsumma ta'akkada laha min hadisi Waraqah. Kemudian menjadi kuat baginya, sehingga bertambah kuat keyakinannya, kemantapannya ini kepada bagi Khadijah ini kepada Rasul SAW dari apa? Min hadithi Waraqah, daripada ceritanya Waraqah, ya. Naam. Annalladhi nazala fi Hira huwa Jibril alaihi salam, bahwasanya yang turun di gua Hira adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Naam, yang diceritakan oleh Waraqah bin Nawfal. Wa annalladhi ja'a bihi huwa wahyu nubuwah, dan bahwasanya datang pada beliau adalah wahyu kenabian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نزول أول المدثر. Ya. Kemudian juga beliau menyaksikan pada diri beliau sendiri, ya, apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi alaihi wasallam, apa yang menimpa pada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya awal pertama kali surat Al-Muddatsir, ya. Ketika beliau amat sangat takut pada waktu itu, ya. Dan suruh saya kita baca sejarahnya, ya. Merasakan secara langsung, kan begitu ya, kontak secara langsung, ya, peristiwa yang menimpa Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya. Maka dengan itu fakal minat tabi'i, maka secara tabiatnya, ya, antakuna hiya awwalal mu'minin, maka menjadilah dia adalah yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, melihat langsung berbagai macam proses-proses tersebut, ya, berbagai macam kejadian-kejadian tersebut. Nah, ini yang pertama, generasi yang pertama. Generasi yang kedua, wabadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila shadiqihil hamim Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk mendekati sahabatnya yang amat sangat dekat, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Naam. Liyukhbirahu bima akramahu Allah bih minan nubuwwati war risalati, ya, untuk mengkhabarkan kepada Abu Bakar ini dengan apa-apa yang Allah muliakan pada beliau tersebut daripada kenabian dan kerasulan, ya. Ini untuk menyampaikan, ya, kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat dekatnya ini. Naam. Wa yad'uhu ila al-iman bih, dan mengajaknya untuk beriman, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka fa amana bihi duna taraddudin wala tala'usim, ya. Langsung bersegera beriman tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Langsung bersegera langsung menyambut panggilan ajakan Rasulullah alaihi salatu wasallam tanpa taraddud sama sekali. Tidak ada keraguan dan tanpa kebimbangan sama sekali. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena sudah amat sangat kenal dengan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang jujur, yang baik dan seterusnya, ya. Nah, wa asra'a ila tasdiq dan bersegera untuk membenarkan kenabian beliau alaihi salatu wasallam, bersegera cepat, masyaallah, ya, kelebihan beliau ini radhiyallahu taala radhiyallahu an, ya, bersegera dengan cepat ini kedua bagi kita, ya, bersegera untuk menyambut panggilan, ya, daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, wa syahida syahadatul haqqi, dan kemudian menyaksikan persaksian yang benar, bersyahadah, ya. Fa kana awwala man amana bihi 'alal itlaq aw min ar-rijali, maka beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak atau dikatakan dari kalangan laki-lakinya. Yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, dari kalangan laki-laki, ya. Naam. Wa kana asghara minhu sallallahu alaihi wasallam bi sanataini, beliau lebih muda 2 tahun dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selisih 2 tahun. Ini sebaya, ya, memang dari awal sudah jadi kawan dekat. Kita baca, ya. Wa shadiqan lahu mundu ahdi qadimin, ya. Dan beliau adalah temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, sejak lama sudah, ya. Nah, arifan bi sirrihi wa alaniyatihi, tahu akan rahasianya, ya. Demikian pula ataupun juga yang nampak begitu akan kepribadian yang apa namanya, yang tersembunyi, tahu kan, kawan dekat begitu, ya. Demikian pula, ya, berbagai macam karakteristik yang nampak secara lahir. Nah, fakana imanuhu a'dala syahidin ala sidqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seadil-adilnya persaksian akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Artinya bagaimana, ikhwan? Ya, siapa yang jadi saksi akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling adil saksi yang paling adil. Kenapa demikian? Beliau paling tahu bagaimana karakternya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beda kalau orang yang jauh begitu ya. Ini kawan paling dekat ya, tentu amat sangat kenal sekali bagaimana karakteristik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling baik, paling adil persaksiannya akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini alhamdulillah. Generasi yang kedua ya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan membawa manfaat dan faedah sebagai ibrah ya, dan sebagai qudwah bagi kita atas kedua orang apa namanya manusia terdekat Rasulullah SAW ini, bagaimana mereka ini begitu bersegeranya menyambut panggilan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di masa hidupnya. Artinya pelajaran bagi kita juga demikian, untuk bersegera menyambut panggilan Rasul sallallahu alaihi wasalam ketika beliau telah meninggal dengan apa? Berbagai macam bimbingannya ya, berbagai macam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasalam tersebut, untuk segera kita sambut ya, bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu taala alam bissawab.